Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah. Para hadirin pendengar Radio Republik yang setia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bertemu lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kajian-kajian seputar tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, ayat demi ayat kita kaji satu hari demi hari, dapat memberikan pencerahan dalam hidup dan kehidupan kita dan menjadi modal dalam menjalani dan menghadapi setiap permasalahan dalam hidup ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Kahfi ayat ke-106. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Thalika jazauhum jahannamu bima kafaru, wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahannam, disebabkan kekafiran mereka, dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasulku, kata Allah, sebagai olok-olokan. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini merupakan lanjutan daripada penjelasan ayat-ayat terdahulu tentang kecelakaan yang akan menimpa orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menghinakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran tauhid, atau mereka yang mengolok-olok. Karena agama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan dapat dihinakan, tapi mereka yang mengolok-oloknya atau yang menganggap, beranggapan bahwa agama itu dapat, agama Allah itu dapat mereka olok-olok, kelak mereka akan mendapatkan balasan, yaitu merupakan neraka jahannam wal'iyadzubillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa balasan bagi mereka, siapa mereka itu, itulah mereka yang menjadikan ayat Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai olok-olokan, sebagai hinaan, cacian, dan sebagai macam. Termasuk di dalamnya adalah menyelewengkan makna yang terkandung di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentunya dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata dengan hawa nafsunya, semata-mata dengan akal, dan tidak peduli dengan aturan atau manhaj yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu, sehingga mereka melihat ayat suci Al-Quran dan kemudian menafsirkan lewat akalnya semata. Ini juga termasuk kepada mereka yang mempermainkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga pernah terjadi di zaman kontemporer atau di saat kita sekarang ini, seperti apa yang dilakukan oleh Salman Rushdie, begitu juga oleh Ronggo Warsito terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Salman Rushdie yang dikenal dengan ayat-ayat setannya, ya, maka kemudian Ronggo Warsito menafsirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau ayat suci Al-Quran dengan pendekatan pornografi, yaitu dengan penjelasan-penjelasan yang sangat porno dan tidak pantas disebutkan kepada Al-Quran tentunya. Nah, adapun yang dimaksud dengan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghinakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pada masa hidup beliau, yaitu mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melecehkan dan menghinakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka di saat sekarang ini termasuk mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempercayai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang mutawatir dan yang sahih, yang diyakini dan disepakati oleh para ulama tentang kehujjahan dan dapat dijadikan hadis mutawatir dan hadis sahih itu sebagai dalil. Jadi orang-orang yang ingkaru sunnah atau mereka yang dengan sengaja ya, menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis, ini juga dalam bentuk pengolok-olokan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir al-ustadz kita yang saya yakin suara beliau tidak asing lagi bagi kita karena keakraban suara beliau di telinga kita, yaitu al-ustadz Haji Fazrul Haq MA yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat yang kita kaji saat ini adalah menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa balasan yang orang-orang kafir, orang-orang kafir atau dia tidak mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan ayat-ayatku kata Allah Subhanahu wa taala sebagai olok-olok bahkan rasul-rasulnya, maka azab mereka itu adalah azab jahannam. Jazaohum jahannam. Mereka itu adalah neraka jahannam. Kenapa perlu diberitahukan ayat ini? Karena mereka itu telah melanggar sunnatullah atau sudah melanggar manhaj yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Dan ini juga di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak kita dapatkan orang-orang memperolok-olok. Kalaulah itu memperolok-olok orang, mungkin karena dia melakukan sholat, mungkin karena dia melakukan sunnatullah, mungkin dia melakukan segala kebaikan dan ketaatan, maka orang itu bisa dikategorikan bahwasanya orang-orang itu termasuk memperolok-olok, maka bagi mereka itu adalah neraka jahannam. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai kebaikan itu kita perolok-olok. Karena banyak sekali orang yang mengklaim, banyak sekali orang yang menjatuhkan, baik itu berupa pendidikan yang mengandung makna agama atau pendidikan tentang bagaimana Allah dan Rasulnya menjadikan kita ini bertakwa, sehingga itu adalah sangat perlu sekali. Mungkin zaman saat sekarang ini di tempat-tempat kerja mesti dibudayakanlah sholat yang lima waktu itu, atau di kala zuhur sholat zuhur berjamaah, sholat asar asar berjamaah. Jangan sampai makna sholat itu ditinggalkan sama sekali. Maka kantor-kantor sekarang itu yang paling bagus itu adalah ada disiapkan di situ adalah musola ataupun tempat sholat. Itu adalah sangat baik sekali. Karena apa? Karena kita tidak bisa menafikan, memarjinalkan hal tersebut, karena Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan kita agar kita selalu mengagungkan orang-orang yang ingin berbuat ketaatan, walaupun sifatnya hanya sementara 1 jam atau kurang 1 jam 30 menit atau 15 menit ataupun 10 menit, 5 menit, tapi itu adalah berupa penghormatan bagi kita apabila kita mengagungkan dengan memberikan fasilitas-fasilitas tersebut. Itu akan menjadikan kita damai adanya. Maka di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang yang mengolok-olok. Tentunya kalau sudah dia mengolok orang berbuat baik, dia akan otomatis dia akan memperolok rasul-rasulnya. Kalau sudah begitu, akan memperolok apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata zalika itu adalah lita'zim, untuk membesarkan. Apa artinya? Membesarkan bagaimana sangat mengerikannya jahanam itu yang mereka dapatkan balasannya terhadap kekufuran mereka disebabkan mereka jadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai olok-olok mereka. Itu bahkan sangat terjadi, sangat masih banget sangat-sangat terjadi pada zaman sekarang ini. Contoh kecilnya yaitu mereka selalu berupaya untuk melaksanakan segala sesuatu itu adalah dengan hukum konvensional. Semestinya haruslah didasarkan dengan hukum-hukum yang sudah berlalu yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak pernah manusia itu akan dirugikan kalau seandainya kita memakai hukum-hukum yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Bahkan itu akan dapat menjaga kita. Maka apabila kita tinggalkan ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat jauh dan akan selalu menganggap remeh terhadap hukum-hukum yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat juga dikatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, bahwa terdapat dalam qisas itu terdapat kehidupan, kehidupan yang Allah jamin bagi orang-orang yang melaksanakannya. Contoh kecil, ketika orang umroh Mekah dan Madinah itu ketika azan tokonya itu ditutup dengan kain begitu saja, tidak ada yang mencuri. Kenapa? Karena sudah diterapkan hukum bagi orang mencuri kalau sudah terdapat sekali, dua kali, tiga kali baru akan dipotong tangannya karena dia telah melanggar sumpahnya, karena dia telah melanggar taubatnya. Untuk itulah hal tersebut Allah beri kehidupan yang mana kehidupan itu yang sangat sententram sekali. Disebabkan apa? Disebabkan kita dapat melaksanakan apa yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Maka kalau hidup kita di Indonesia ini begitu banyaknya bergelimang maksiat, begitu banyaknya kejahatan, maka kalau tidak kita ukur dengan hukum Islam, maka kita akan lebih jauh dari harapan, karena akan terus kita akan merasakan tidak aman dalam kehidupan ini. Begitu Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi hindari betullah mengolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Apakah itu dengan kesengajaan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kesengajaan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin penting yang perlu kita cermati pada kesempatan ini adalah bahwa orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya semata, yaitu dengan keterbatasan akalnya, kemudian dia mengatakan dan mengklaim bahwa itulah suatu kebenaran, dan apalagi sampai menyesatkan manusia, orang lain, maka hal yang seperti itu sungguh orang-orang yang berhak untuk mendapatkan atau menerima ancaman neraka jahannam waliyadzubillah. Semoga kita bukan termasuk daripada orang-orang yang seperti itu, sehingga hendaklah kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga terkadang apa yang kita sampaikan ternyata dari ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata boleh jadi bukan itu maksudnya. Oleh karena itu luruskan niat ya, dan akhirilah setiap ucapan kita, syarahan kita dengan wallahu a'lam. Demikian juga pada kesempatan ini kami mengucapkan wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.